Mitra bisnis daya dukung kota Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi pertanyaan banyak kalangan, mengingat masalah-masalah klasik yang membebani kota, mulai dari kepadatan arus lalu lintas, banjir, hingga ancaman kota Jakarta bakal ambles, hingga saat ini belum juga dapat diselesaikan. Yang jelas berdampak pada kemampuan kota Jakarta untuk menyandang gelar sebagai ibu kota negara. Seperti apa pandangan Quick Yanggi atas masalah ini? Segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, lalu lintas kota Jakarta diprediksi akan mengalami stagnasi pada tahun 2015. Apa pendapat Bapak atas masalah ini, Pak? Kalau soal kemacetan, stagnasi ya. Itu akan terjadi menurut pendapat saya. Sehingga dengan bagaimana pecahnya tidak jelas. Tetapi saya dengan kawan-kawan, pokoknya di dalam lingkungan saya lah, itu sudah menggunakan sepenuhnya alat-alat komunikasi modern. SMS kalau pendek, email kan cepat sekali. Jadi telepon, tidak perlu berhadapan muka kan. Kalau perlu telekonferensi dengan beberapa pihak. Ya kalau banyak yang menggunakan itu, mungkin ya akan bisa membantu sedikit. Jadi Bapak melihat tingginya mobilitas warga Jakarta bisa dikatakan sebagai faktor pemicunya ya Pak Kwi? Itu iya. Jadi di sini misalnya kalau ada orang ingin bertemu, ingin membicarakan sesuatu, kalau tidak bertemu merasa tidak sopan. Sering saya mendapat telepon ingin bertemu, minta waktu. Lalu saya katakan telepon, bagaimana kalau sekarang saja, walaupun sangat lama bicaranya nggak apa-apa. Ternyata 10 menit selesai. Tapi kalau itu diadakan waktu, wah dia kena macet, nanti setelah datang lama lagi gitu. Nah itu bisa mengurangi, tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi ketidakmampuan pemerintah. Seperti apa ketidakmampuan pemerintah? Seperti yang Bapak masukkan itu Pak Quick? Ya, nah sekarang bayangkan, semua ditambah tanpa batas. Mobil, motor, orang punya Rp500.000. Dengan Rp500.000 itu, dia sudah bisa membawa pulang motor, brand new. Karena DP-nya cuma Rp500.000 kan. Kemudian pembangunan untuk transportasi umum yang sejak kapan-kapan dibicarakan nggak jadi-jadi. MRT kayak ada yang layang, apa kereta api layang, sekarang tidak ada yang jadi. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.